بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jemaah yang ada di masjid, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Bersabar dari subuh, kita lanjut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, memberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Khairun nas man tola amruhu hasuna amalu, wa syarrun nas man tola amruhu wa sa'a amaluhu, rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan amalnya baik. Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, sementara perbuatannya buruk. Waliyadu billah. Perbuatan buruk, perbuatan dosa, sangat-sangat memberikan pengaruh yang buruk kepada pelakunya. InsyaAllah, kita masuk pada pasal yang baru, ya, di mana berkata muallif, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, faslun al-atharul qabihatu lil ma'asi, ya, pasal yang baru, faslun, ya, kemudian diberikan dalam kurung di sini adalah, ya, pengaruh buruk untuk perbuatan-perbuatan dosa. Beliau mengatakan walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumah wal mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Maksiat-maksiat itu, ya, punya apa? Punya pengaruh buruk dan tercela bagi pelakunya, dan membahayakan baik bagi hatinya maupun bagi badannya, dunia dan akhirat. Yang tidak tahu pengaruh buruk tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, jelas, ya, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami adab karena apa? Karena dosanya. Ya. Ada yang kami hujani dengan batu dari langit. Ada juga yang kami matikan dengan suara keras. Ada pula yang kami tenggelamkan dengan bumi, ditelan bumi. Ada juga yang ditenggelamkan oleh air. Bukan kami yang zalim, tapi mereka yang telah mendzalimi diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut ya, ayat yang ke-40. Jadi itu dosa para jemaah, ya, dosa. Bahkan perbuatan dosa itu juga berakibat pada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian kepada bencana, siksaan, fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, juga menimpa yang lain. Nabi bersabda, "Yaghzu jaysunil Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Taqalat qultu ya Rasulullah, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Faqala, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Muttafaqun 'alaih. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi bersabda, ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika berada di tanah lapang, semua yang ada di situ dihancurkan dari pertama sampai terakhir, habis diadab oleh Allah Ta'ala. Kemudian Aisyah bertanya, aku bertanya ya Rasulullah, bagaimana semua yang ada di situ dari pertama terakhir kok dimusnahkan semuanya, diadab semuanya, padahal di antara mereka ada yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, ada juga yang hanya jualan. Apa kata Nabi? Semuanya dihancurkan, semuanya diazab, semuanya dimusnahkan dari pertama sampai terakhir, dan akan kelak dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Sehingga yang tidak berniat untuk berbuat kerusakan, ya tentu di hari kiamat tidak termasuk yang diazab. Tapi di dunia dapat dia, dapat. Ya mungkin dihisab karena tidak mengingkar kemungkaran, dan di situ ada apa namanya, berada di daerah kemungkaran. Ini dosa. Kemudian beliau menyebut, ya, ada 9 poin yang beliau sebut untuk pengaruh buruk dari perbuatan dosa. Yang pertama, faminha hirmanul ilmi. Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Ternyata apa yang pertama para jemaah, akibat buruk perbuatan dosa itu, satu, terhalang dari ilmu. Bisa banyak pengertiannya, bisa terkondisikan untuk tidak menuntut ilmu, atau menuntut ilmu tapi nggak dapat ilmu, tidak bermanfaat. Bisa. Kenapa? Alasannya, fa innal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati, sementara maksiat memadamkan cahaya itu. Ya, hati akan mati disebabkan oleh perbuatan maksiat, seperti perkataan Abdullah bin Mubarak, ya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati, mematikan hati, dan akan mewariskan kehinaan bagi pecandu dosa. Ya. Mewariskan kehinaan bagi pecandu dosa. Maka meninggalkan dosa, wa taqud dunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati. Lebih baik bagimu untuk tidak mengindahkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Tidak meninggalkan dosa tersebut. Ya. Maka di sini kata beliau, berbahaya bagi hati dan juga bagi badan. Oleh karena itu, ketika kita merasakan sesuatu, kita positive thinking kepada Allah Ta'ala, berarti ini dosa saya, kehilangan harta, kemudian diberi ujian dengan sakit. Sebab kalau orang beriman memandangnya selalu positif kepada Allah, Karena semua yang dia alami dari bencana, kesedihan, kegundahan, sakit dan lain sebagainya itu merupakan penebus dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari kesedihan, ya, kegundahan, ya, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu semua menghapus dosa. Dan Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjalalahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah." Rawahu At-Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Berarti ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ya, di badan kita, itu karena dosa kita. Dan itu harus akui, dan mengakui dosa termasuk ibadah yang sangat besar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bidi'matika alaya wa abu'u bidambi fawfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku akui dosaku. Jadi mengakui dosa sebuah ibadah. Kullu bani Adam khotok wa khairu al-khotoina tawabun. Setiap manusia pasti dosa, yang paling baik yang mau tobat. Maka kita harus berprasangka baik, positive thinking kepada Allah husnudzon, bahwa ini adalah sebab dosa saya, bahwa ini adalah kehendak baik Allah kepada saya. Nah, kalau seperti itu nikmat, itu bisa menghapus dosa-dosa. Satu sisi nikmat setelah kita mendapatkan pelajaran itu, satu sisi kita bisa mengambil ibrah, ya, sehingga kita tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang pertama beliau sebutkan pengaruh buruk dosa adalah terhalang dari ilmu. Ilmu itu cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati manusia. Maksiat memadamkan cahaya itu. Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairul nasi ka'isyanuha. Abdullah ibn al-Mubarak meninggal tahun 181 Hijriah. Aku melihat dosa itu membunuh hati, mematikan hati, dan mewariskan kehinaan bagi pecandu dosa itu. Meninggalkan dosa, kehidupan bagi hati, lebih baik engkau tidak mengindahkannya. Selanjutnya kata beliau, walamma jalasa syafi'iyu baina yadai malikin wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min lufuri fatonatihi wa tawakkudi dakaihi wa kamali fahmihi faqala inni arallaha qad alqa ala qalbik nuran fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyah. Ketika al-imam syafi'i, ya, duduk di majelisnya di depan Imam Malik, ya, dan membaca wa qara'a alaihi, waktu itu Imam Syafi'i membaca Al-Muwatta, dites oleh beliau. Imam Malik kagum dengan hafalannya, ya, kagum. Apa yang beliau lihat dari apa? Dari kecerdasan, ya, dari kemampuannya, kesempurnaan dalam memahami. Lalu Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan pada hatimu, melemparkan pada hatimu cahaya, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Itu. Dengan kegelapan maksiat. Mari senantiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan di sini beliau sebutkan, bukan terhalang dari harta. Pertama kali terhalang dari apa? Dari ilmu. Jadi selalu dikasih kesulitan. Ada kesempatan untuk ilmu, tidak dipergunakan. Bahkan kabur. Udah ada kesempatan. Bisa kabur. Para jamaah rahmati Allah. Ya kalau kabur ada udzur, enggak ada masalah. Tapi kalau terus menerus, Apa tidak takut? Ya. Apakah tidak takut? Sementara dekat rumah, depan mata, terhalang dari ilmu. Sementara Nabi bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dipahamkan urusan agamanya. Dipahamkan, diberikan rezeki ilmu. Tapi dengan perbuatan maksiat terhalang dari ilmu. Ini pertama disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu al-athar al-qabihah lil ma'asi. Pengaruh buruk ya akibat dari perbuatan dosa para jemaah. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullah la yu'tahu 'asi. Ya. Dalam redaksi yang lain ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengeluh kepada guruku, yaitu Waqi', guru beliau Waqi', Imam Waqi', tentang buruknya hafalanku. Dan beliau memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau memberikan pengarahan, memberitahu bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka terhalangnya dari ilmu tentu musibah besar bagi kita para jemaah. Berjalannya saja dari rumah saudara ke masjid ini, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya. Allah memudahkan. Jadi jalan menuju surga itu Allah yang memudahkan. Wa idza marartum bi riyadil jannah fartau faqalu ma riyadul jannah faqala hilakud dzikir. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa taman surga? Yaitu majelis dzikir. Halaqud dzikir, halaqud ilmu. Innal malaikata latad'u ajnihataha. Ajanihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna wa fi riwayah bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena senang ridho dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu. Para ikhwan, para jemaah, tidak main-main ilmu itu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal li'annahu yahrisuka wal mal anta tahrisuhu. Ilmu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu menjagamu, sementara harta kamu akan menjaganya. Kalau kita terhalang dari menuntut ilmu, maka kita hendaklah mewaspadai diri kita masing-masing. Terhalang dari ilmu, sudah jelas-jelas mendengarkan tapi menolak kebenaran itu. Ya. Bukankah iblis terhalang dari ilmu? Yaitu terhalang ketika dia diperintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa yang dia dapatkan? Murkanya Allah. Apa yang didapatkan? Diusir dari surga. Nah ini kalau kita terhalang dari ilmu, maka kita terhalang dari banyak kebaikan. Al ulama hum warasatul anbiya lam yarithu dinara wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu akhada bihadin wafir. Ulama mereka pewaris para nabi ya. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan itu, berarti mengambil bagian yang banyak. Abu Hurairah, ayo ke masjid. Di situ ada pembagian warisan Nabi. Oh, pada datang ke masjid, mana? Tidak ada harta, bukan duit, apa? Ilmu. Ilmu para jemaah. itu. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan diberi ilmu dengan darajat, dengan beberapa derajat. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Bahkan al-fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamar ala sa'idil kawakib, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang. Ini penting. Kalau kita terhalang dari itu, na'udzubillah min dalik. Di depan mata, dekat dengan masjid, ada jarak cuman 100-200 meter dari masjid, terhalang tidak mau menuntut ilmu. Ada orang yang sampai 2 kilometer bahkan lebih bisa mendatangi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan mewaspadai diri kalau terhalang dari ilmu. Para jemaah rahmati Allah, menunjukkan bahwa itu sebab dari perbuatan dosa, ya. Yang kedua, wa minha hirmanur rizki, terhalang dari rizki, ya. Rizki itu tidak harus berupa duit. Apa rizki maknanya? Rizki itu kullu ma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu rizki. Bahkan istri soleha juga rizki. Allah, Nabi bersabda, man razaqahullah imro'atan solihatan faqad anahullah bisyatriddini falyattaqillah bisyatril baqi. Barang siapa diberi rizki oleh Allah berupa istri yang soleha, berarti Allah telah menolong separuh dari agamanya, perhatikan separuh dari sisanya. Ya. Bahkan juga anak rizki. Anak juga rizki dari kasab kita, dari hasil usahanya. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mal, harta, kasab anak yang diusahakan dia. Ini para jemaah. Dalam musnad disebutkan, wa fil musnad innal abda layuh romur rizku bidambi yusibuhu. Seorang hamba itu, ya, terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan, ya, terhalang dari dosa, dari rizki dengan dosa yang dia lakukan, ya. Innal abda layuh rom dari rizki, aduh mu'ar rizq. Seorang hamba itu terhalang. Sini hadisnya sahih, ya. Innal abda la yuhramur rizqa bidambi yusibuhu. Seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Wa qad taqaddama wa kama anna taqwallah majlabatun lirizqi fatarkut taqwa majlabatun lilfaqri. Fama ustujli barrizqullah bimithli tarqil ma'asi. Ya. Sebagaimana juga bahwa takwa kepada Allah majlabatun lirizqi, bisa menghantarkan orang untuk mendapatkan rezeki. Meninggalkan takwa merupakan, ya, bisa mengarahkan orang kepada kefakiran. Dan tidaklah, ya, diraih rezekinya Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Kita akan mendapatkan rezeki dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, maka apa? maka akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalannya, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi takwa ini merupakan kunci dari berbagai macam kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibuka keberkahan, barokah. Apa barokah? Dari kata birkah, itu apa? Al-khair, al-kathir. Birkah itu danau, air yang melimpah. Jadi al-barokah adalah kebaikan yang melimpah. Melimpah para jemaah. Dibuka barokah langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Allah, sehingga mereka diadab atas perbuatan itu. Mari kita pagi-pagi kita buka dengan kebaikan. Mau tidur, buka dengan ditutup dengan kebaikan. Diisi antara itu dengan kebaikan. Kalau terjerumus ke dalam dosa, wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal a'udzat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Segera minta ampun kepada Allah. Jangan membiarkan dosa kita. Ya. Alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang-orang ketika dia melakukan dosa, fahisha, kekejian, dan dolim pada diri mereka, langsung ingat Allah, dan mohon ampun kepada Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak terus menerus dalam dosa itu. Ya, sementara mereka sadar, mereka tahu, ini terhalang dari rizki. Rizki memang tidak harus berupa harta. Rizki bisa istri yang solehah, anak yang soleh rizki. Ya, sehingga apa para jemaah rahmati Allah, kita tidak perlu khawatir kalau kita iman dan takwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62 dan 63. Ingat, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir dan rasa sedih hati yang mendalam. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Iman dan takwa ini akan membuat kegembiraan dalam hati. Ya. Iman dan takwa ini akan menjadi kunci-kunci pembuka rizki. Kunci-kunci pembuka ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga apa? Kita tidak perlu khawatir di zaman banyak orang takut dengan berbagai macam khawatir, krisis. Semua krisis itu adalah krisis fisik semuanya. Krisis pangan, krisis moneter katanya, terjadi inflasi, terjadi macam-macam. Krisis semuanya, krisis energi, tapi krisis moral, krisis iman, krisis akidah, siapa yang peduli? Kalau bukan mereka para ulama, di mana hati-hati banyak yang bangkit dan hidup kembali setelah sekian lama terkapar dan mati, dibangkitkan kembali dengan apa? Dengan ilmu para jemaah dirahmati Allah, dan tentu saja dengan amal, dengan ilmu. Maka dengan ilmu, dimanapun kita berada tidak akan khawatir. Dan ilmu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan rezeki, tidak khawatir. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bukan hanya cerita dulu. Kalau dulu Maryam, ya, dapatkan makanan di mihrabnya, ya tidak? Ya, berupa apa? Kurma, ya, anggur, tidak musimnya ada. Di zaman sekarang ada, saya bebas bercerita, orang tersesat dalam gua sampai berhari-hari, nggak mati, tidak mau makan apa, ada saja, bisa makan di situ ada makanan, ya, Jadi Allah Ta'ala kasih rezeki batu, ular di atas batu hidup, burung ya keluar lapar pulang kenyang. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Berupa apa? Tawakkal. Lau tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razzaqakumullah kama yarzuqut thayr ta'dhu himason wa taruhu bitona. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal tauhid, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung pagi hari terbang lapar, pulang sore hari kenyang. Jangan khawatir saudara, karena tidak dapat lemburan. Ya. Jangan khawatir saudara, karena barangkali omset perdagangan kurang. Jangan khawatir saudara, barangkali Anda terancam oleh PHK. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadafiriha. Barang siapa yang aman dengan keluarganya di pagi hari, kemudian badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Tuduhlah diri saya, diri kita masing-masing, ketika merasakan ketidaknyamanan, itu menunjukkan apa? Saya punya dosa. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa kata Ibnu Rajab? Kalau engkau tidak menjaga Allah, engkau akan dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin pada istri, keluargamu, anakmu, kepada dabbah, kepada kendaraanmu, kepada pembantumu, yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Dan kalau kita ngakui dosa kita, itu masuk ibadah. Wa abu'u bidambi, dapat pahala. Ya, dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jemaah, wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Wahsyah. Wahsyah itu artinya adalah galau, jauh ya, terasa jauh, terasa asing antara yang didapatkan oleh perbuatan maksiat dalam hatinya antara dia dengan Allah Ta'ala. Rasa jauh, rasa asing yang ia dapatkan dalam hatinya antara dia dengan Allah Ta'ala. Jauh dari Allah Ta'ala. Merasa kesepian. Ya, la tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Di mana semua kelezatan tidak bisa ya di apa namanya diukur dengannya, disandingkan dengannya. Apapun kelezatan tidak bisa dirasa. Dia merasa asing, merasa galau, merasa jauh. Walau ijtama'at lahu waladatud dunya bi asarriha lam tafi bidzalikal wahsyah. Seandainya semua kelezatan dunia dikumpulkan dengan segala perhiasannya, tidak akan bisa mencukupi. Ya, tidak bisa-bisa menghapus, tidak mencukupi al-wahsyah, rasa gundah, rasa gersang, jauh dari Allah Ta'ala. Sekarang ada tidak orang yang banyak hartanya ya, dimakan tujuh turunan tidak habis, dia sudah keliling dunia tapi hatinya gersang, ada tidak kira-kira? Banyak, banyak saudara. Galau. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan dzikir pada Allah hati tenang. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarhumullah fiman indahu rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah di masjid, mereka membacakan kitabullah, mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali turun yang namanya as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang yang berbuat dosa maksiat akan gersang. Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa ma man fi qalbihi hayatun wa ma lijurhi bijurhin bimayitin ilamu. Perkara ini tidak akan bisa dirasa. ya, kegersangan itu kecuali bagi orang yang ada kehidupan dalam hati. Para jemaah, kalau boleh saya misalkan, antum ketika masuk toilet umum, mungkin di rest area yang agak jorok, bau tidak? Pertama kali masuk, pasti wajah itu berubah. Berhubung ada hajat, antum duduk, dan karena naik mobil panjang, akhirnya duduknya lama. Lama-lama baunya hilang apa tidak? Hah? Iya, lama-lama hilang. Ya, padahal seharusnya tambah bau. Kenapa? Likathrotil misas tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan, sudah tidak sensitif lagi. Nah, yang sensitif adalah orang yang hatinya hidup, sehingga ketika ada maksiat terasa dia. Tapi ketika dia sudah sering dengan maksiat, tambah enjoy, tidak sensitif lagi. Ya, yang namanya sensor sudah tidak sensi, HP sudah tidak sensitif lagi karena banyak sentuhan. Begitulah orang-orang yang selalu menyentuh perbuatan dosa itu, Ustaz, menyentuh dosa, wah semakin masya Allah, badannya tambah tambun, duitnya tambah bejibun. Itu. Maka melihat orang seperti itu, kita tidak boleh apa? Tidak boleh kagum, ya. Karena itu merupakan istidraj, ya. Ya. Itu merupakan istidraj, ya. Seperti dalam suatu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberi kepada hamba dari bagian dunia ini, ala ma'asihi ma'yuhibbu, yang dipakai untuk berbuat dosa, yang dia mau, yang dia suka, ingat, itu istidraj. Di agama menjelaskan semuanya itu berdosa, rezekinya lancar, badannya sehat. Istidraj justru ketika kita mengalami itu harus hati-hati. Ketika kita mengalami keterpurukan, tuduh diri kita sendiri, berprasangka baik kepada Allah, ternyata kehendak baik Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini kehendak baik Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menghapus dosa saya, dan ini dosa saya lah. Nah, supaya terhindar dari semua, dengan apa? Istighfar. Apa makna istighfar? Tolabu al-maghfirah. Apa? Minta maghfirah. Maghfirah itu wiqayatus syarr ma'a satri dzunub, dihindarkan dari akibat buruk perbuatan dosa. Mau hilang mobilnya atau mau hilang motornya enggak jadi. Istri mau kabur enggak jadi. Ya. Nah, kalau kabur malah kebetulan cari baru gitu. Ya. Ma'a satri dzunub, bersama dengan dosa dihapus. Itu istighfar. Banyak istighfar dimanapun. Astagfirullah, astagfirullah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini para jemaah, ya. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu, dan tidaklah luka itu terasa sakit bagi mayit. Jadi mayit diluka kayak apa tidak terasa sakit. Beda dengan orang hidup. Begitu pula kalau hatinya mati, dengan perbuatan maksiat tidak terasa, tidak ada kegundahan. Tapi kalau hatinya hidup, sensi dengan perbuatan maksiat, ya, sensornya kuat. Para jemaah, untuk segera menangkap dan segera minta ampun, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan seterusnya. Walau lam tutraqid dunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsha lakana al-aqilu hurriyan bitarkiha. Ya, seandainya dosa itu tidak ditinggalkan kecuali karena khawatir terjatuh kepada al-wahsyah, merasa jauh dari Allah, merasa gersang hati, galau. Seandainya itu saja, ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Seandainya tidaklah ditinggal dosa kecuali khawatir terjatuh kepada al-wahsyah, di antara akibat dosa adalah wahsyah, rasa jauh dari Allah Ta'ala. Maka bagi orang berakil, berakal, dia cukup bebas untuk meninggalkan dosa itu. Artinya orang berakal, orang yang punya akal, dia paham bahwa meninggalkan dosa itu khawatir terjerumus. Kalau berbuat dosa khawatir dia terjerumus ke dalam wahsyah. Apa wahsyah? Hati gersang, jauh dari Allah. Maka orang berakal, udah cukup bagi saya untuk tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena bersama dengan Allah Ta'ala, hati tenang bersama dengan Allah, itu lezat, kelezatan yang luar biasa. Dosa menghalangi lezatnya itu. Ya. Wasyaqa rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Faqala lahu idza kunta qad awhashatka ad-dunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Ada seorang yang mengeluhkan kepada orang-orang yang al-'arifin billah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, rasa wahsyah dalam hatinya, gersang, galau, merasa jauh dari Allah dalam dirinya. Maka dikatakan kepada orang yang mengeluh ini, kalau engkau menyadari bahwa dosa-dosa telah membuat hatimu gersang, hatimu jauh dari Allah, tinggalkan. Kalau kamu mau wasta'nis, maka engkau akan gembira, akan senang, hilang dari kegundahan hati. Ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, orang-orang beriman, ingat, para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, khawatir, dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Ya, kalau merasa iman dan takwa masih sedihnya, khawatirnya begitu besar sampai stres, ya ini berarti perlu ditanya tingkat iman dan tingkat takwa. Karena semua itu sesuai dengan kadar, ya. Kalau Allah menjanjikan orang beriman, bertakwa, diberi rezeki. Kok bertakwa, kok gak dikasih rezeki? Tuduh diri kita, sejauh mana ketakwaan ini? Tuduh diri kita masing-masing. Jangan menuduh Allah Ta'ala. Tuduh diri kita, pasti di situ ada banyak kekurangannya. Ya. Dan sebenarnya dia lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan, ngirup udara, ternyata kalau oksigen opname di rumah sakit bisa 1.200.000 sehari semalam oksigen saja, atau mungkin bisa lebih. Nah, kita tidak terasa menghirup oksigennya Allah. Misal nih, betul 1.200.000 atau lebih, 1.000.000 lah, berarti sebulan bayar oksigen 30.000.000 oksigen saja. Sementara di udara ini banyak ya unsur-unsur, senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh badan kita, yang semuanya gratis, betul. Ini para jemaah, hidrogen diserap oleh orang dengan didinginkan sekian Fahrenheit, jadi yang bisa mompa ban, yang juga mompa makanan supaya tidak mudah lembab. Hidrogen diambil, dijual. Oksigen diambil, dijual. Ketika kita perlu 1.000.000 sehari, ya, 1.000.000 sehari, bagaimana sebulan? Ya. Ini lampu ada yang matikan ya, tolong nyalakan ya, lampunya dinyalakan, jangan dimatikan. Ya, ini lampu ini, tolong dinyalakan. Ya, jadi para jemaah, oksigen, ya, oksigen, ya. Jadi ketika kita merasa saya sudah bertakwa, kok rezeki saya? Rezeki tidak harus duit, kesehatan rezeki. Kesehatan merupakan rezeki. ya para jemaah rahmati Allah. Dengan demikian kita jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa 'alal qalbi ya amarru min wahsyatid dambi 'alad dambi fallahul musta'an. Tidak ada bagi hati ya yang lebih pahit dibandingkan dengan gersangnya dosa di atas dosa. Jadi dosa itu sangat pahit bagi hati kita para jemaah. Fallahul musta'an. Kepada Allah kita minta perlindungan ya. Ya, baiklah sampai di sini dulu karena waktu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa itu. Jadi pertama akibat dosa adalah jauh dari ilmu. Yang kedua terhalang dari ilmu. Yang kedua terhalang dari rezeki. Yang ketiga rasa gersang dalam hati, galau dan jauh dari Allah. Demikian saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal masykurun. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi seputar pembahasan kita, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan kami berikan kesempatan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustadz. Ini Ustadz, apakah kalau seorang muslim itu kalau menunda-nunda sholat di luar, di misalkan setengah jam lagi mau habis waktu sholat, dia baru sholat, apakah dia berdosa besar atau tidak ya Ustadz ya? Dia selalu begitu sholatnya, selalu mengulur-ulur waktu gitu Ustadz. Ya. Mohon penjelasan ya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, bagi laki-laki wajib sholat berjamaah ke masjid ya. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dulu Nabi pernah mengancam ya untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Nah, semua itu merupakan dalil wajibnya sholat ke masjid. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Kalau sudah bisa menjaga sholat di masjid, insya Allah dia di awal waktu. Ya. Adapun bagi wanita, utama di rumah. Nah sekarang bagaimana bagi orang yang mengulur-ngulurkan waktunya? Pertama, kewajiban sholat itu disebut oleh para ulama al-wajib al-muwassah. Wajib yang punya waktu renggang waktu. Duhur 12 sampai jam 3 misalkan. Sehingga diantara itu sholat ya sah. Tapi ya kalau bagi yang sholat ke masjid, insya Allah di awal waktu. Utama seseorang sholatnya dari awal waktu. Afdalus sholah fi awwali waktiha. Nabi bersabda seutama-utama sholat adalah di awal waktu. Kemudian kalau orang-orang munafik memang malas-malesan. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Iya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau sholat malas-malesan, itu tanda orang munafik. Ya. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, kalau sholat orang munafik itu menunggu habisnya waktu, ditunggu misalkan maghrib ya, matahari udah mulai tenggelam baru sholat asar. Nah, itu maksud dari fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang sholat yang orang melalaikan sholatnya itu. Jadi cepat-cepatan sholat seperti ayam matok jagung seperti itu ya. Namun bagi ibu-ibu misalkan dia ada keperluan terus sholat jam 1 atau 2 ya boleh-boleh saja, sah. Tapi utamanya adalah di awal waktu. Karena sholat merupakan apa? Pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabul 'abdu min amalihi as-shalah. Wa idza shalahat shalaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama kali dihisab hamba itu sholatnya. Ya, kalau baik baik yang lain, kalau rusak rusak yang lain. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Makassar, Ustaz. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Barakallahu fik. Warahmatullah. Begini, Ustaz. Bagaimana caranya bertobat bagi orang yang pernah berzina, melakukan perzinahan dengan istri orang, kemudian sekarang katanya perempuannya itu sudah meninggal, dan laki-lakinya, yang suami itu maksudnya, yang suami itu tidak tahu ada di mana, di mana, tidak tahu sekarang, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz, cara bertobatnya bagaimana, gitu. Minta solusi, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Wabarakatuh. Wafika barakallah, Bapak di Pamekasan Madura, ya, sama dengan saya ini, saudara ya. Baik, Pak, ya, bagaimana tobatnya orang tadi, apa, berselingkuh ya? Selingkuh ya, betul? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Selingkuh ya, betul ya? Berzina dengan istri suami orang, berzina. Ustaz. Iya, ya, baik. Karena selingkuh sama zina beda. Zina pasti selingkuh, selingkuh belum tentu zina. Nah, kalau sudah benar-benar berzina, ya, maka tobatnya zina itu diantaranya adalah al-i'tiraf biz-zina, mengakui zina, ya. Tapi lebih baik kalau hukum ditegakkan yaitu rajam, tobatnya dengan rajam memang, tapi lebih baik disimpan, ditutup dosa itu dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tutup dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, nasihat nasuh ya, dengan tobat-tobat yang benar-benar ikhlas karena Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Satu, dengan ikhlas. Kedua, dengan menyesal, ya, an-nadam. Ketiga, al-ighla al-dambi, meninggalkan dosa itu untuk selamanya. Yang keempat adalah tidak ada niatan untuk kembali berbuat dosa itu. Ya. Yang kelima, jika berhubungan dengan sesama manusia, minta dihalalkan. Nah, ini kalau sampai ngomong sama yang bersangkutan bisa lebih berbahaya. Ya, kalau suaminya misal ketemu, maka ini tidak ketemu, sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah antara kita dengan Allah, ya, tidak perlu ngomong sama orang lain. Ya, itu para ulama menjelaskan lebih baik ya tidak melaporkan diri. Melaporkan diri boleh, pernah sahabiah begitu. Tapi ya tidak melaporkan itu tidak ada masalah. Ya, bahkan itu lebih baik. Ya. Apalagi dilaporkan, ya, menjerumuskan saudaranya kepada kesengsaraan. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau sampai melaporkan harus empat saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah, orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ya. Kemudian tidak membawa empat saksi, dicambuk 80 kali empat saksi, ya, melihat benar-benar perzinahan itu, melihat seperti apa, timba masuk ke dalam sumur dengan mata telanjang, empat saksi. Kalau tidak bisa dicambuk 80 kali. Nah, ini ya tidak ada yang tahu, ya tidak perlu diberitahukan, tinggal mohon ampun dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan dan pesan singkat dari penanya yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apakah jika melakukan maksiat semua iman kita tidak tersisa atau tidak ada. Karena ada sebagian orang yang melakukan maksiat, kalau ditanya kenapa kamu melakukan ini, mereka menjawab, aku ikhlas melakukannya. Syukur Ustaz, silakan. Iya, ikhlas melakukan maksiat, ya itu, ya itu sudah tidak terasa, ya tidak terasa. Ya tentu saja perbuatan maksiat itu tidak menghilangkan iman, tapi mengurangi iman. Ya, al-iman yazid wa yankus, yazid bit-ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bisa hilang iman dengan maksiat dengan catatan dia tahu bahwa itu dosa, bahwa itu haram, kemudian dihalalkan. Seperti mendatangi istrinya dari duburnya, dia tahu haram, dihalalkan. Tapi dia tahu haram, dia kalah dengan nafsunya. Yang pertama menghalalkan, bisa imannya bisa hilang, ya, karena telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi ketika dia nafsunya kalah dan menganggap masih itu adalah haram, maka tidak sampai menghilangkan keimanan. Ya, bedakan dengan antara al-istihlal dengan al-hawa, karena hawa nafsu, karena nafsunya, ya. Beda dengan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan nasihat atau ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Baik, adapun pembahasan akhir tadi atau jawaban tadi merupakan perkara penting, bahwa iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan perbuatan maksiat. Maksiat tidak bisa menghilangkan iman, tapi mengurangi. Kapan bisa menghilangkan iman? Jika pelakunya tahu bahwa itu dosa dan haram, lalu dihalalkan, itu baru bisa menghilangkan iman, ya. Nah, tapi ini secara mutlak. Tapi secara muayyan, ketika ada orang seperti itu, maka harus ditanya. Tidak boleh langsung kita mengatakan kamu keluar dari iman. Ditanya, ya, terus harus ada iqamatul hujjah. Sehingga di sini tidak gampang, tidak memudah-mudahkan untuk mengatakan orang keluar dari iman alias mengkafirkan seseorang. Tidak boleh memudah-mudahkan perkara itu. Demikian kurang lebihnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.